sudah tak seperti kau yang dulu. Kau sudah tak sanggup untuk setia. Kau bergegas pergi meninggalkanku. Kau sudah memilih yang lain. Kau memang tak seperti kau yang dulu. Kau memang tak sanggup untuk setia. Ku lagi sedih ditinggalkanmu. Ku sudah tak tahankan lagi. Aku tak kau buat sakit hati. Menderita karena cintamu. Aku memang tak bisa menjadi yang terbaik untuk dirimu. Aku tak kau buat sakit hati. Menderita karena cintamu. Aku memang tak bisa menjadi yang terbaik untuk dirimu. Sudah tak sanggup untuk setia.